gua. Kemudian setelah kita pada pertemuan yang lalu kita belajar surat Az-Zalzalah. Al-Adiyat diambil dari kata ada yaqdi, artinya segera berangkat, segera menuju tempat tujuan. Karena rata-rata kuda-kuda yang dibawa oleh pasukan orang-orang Islam waktu itu segera berangkat menuju medan tempur dan tidak pernah mundur dan langsung menuju tujuan, dan tidak ada dari kuda itu yang menolak dan dia tunduk kepada pengendalinya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-'adiyat. Jadi al-'adiyat maksudnya adalah kuda-kuda perang yang dibawa oleh pasukan orang-orang Islam menuju medan tempur dan melangkah dengan segera mengikuti kemauan yang mengendalikannya. Di pembukaan surat ini Allah berfirman wal'adiyati dhabha. Makanya kemudian dari kata al-'adiyat ini diberi nama surat ini dengan surat al-'adiyat. Dari urutan surat ini terletak setelah surat Az-Zalzalah. Kalau kita perhatikan dan kita ingat-ingat ya, kita telah belajar pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala sangat rapi dalam menyusun surat-surat ini. Sebab hasil penelitian para ulama, susunan Al-Quran bukan hasil ijtihad, bukan hasil karangan para sahabat, bukan. Susunan surat-surat Al-Quran tauqifiyun. Tauqifiyun artinya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Karenanya susunan Al-Quran yang kita pegang sekarang itu persis sama dengan susunan Al-Quran yang terdapat di Al-Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dua tahap untuk menjaga keutuhan Al-Quran ini sampai termasuk susunannya. Tahap pertama dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dikatakan min Al-Lauhul Mahfuz ila sama'id dunia. Langit dunia adalah langit yang kita saksikan ini, itu langit dunia, itu langit lapis paling bawah. Tapi jarak dari kita ke langit sudah bermiliar-miliar tahun cahaya untuk menempuhnya, tidak mungkin. Allah turunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Itulah maksud dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada tahap pertama sekaligus utuh, berikut susunannya rapi ke langit dunia. Baru kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, dimulai dari ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq, itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan, itu yang masyhur. Dan kita kenal setiap tanggal tersebut kita selalu mengadakan acara peringatan Nuzul Quran. Itu maksudnya adalah pada tahap kedua, permulaan tahap kedua, itu pun berangsur-angsur. Nah, dari sini nampak bahwa susunan Al-Quran adalah susunan yang sangat rapi. Makanya kalau kita belajar tafsir, kita juga hendaklah berusaha untuk memahami rahasia susunan surat-surat Al-Quran, juga memahami rahasia susunan ayat-ayat Al-Quran. Makanya para ulama, dari saking pentingnya ilmu tentang susunan Al-Quran ini, sampai-sampai para ulama meletakkan satu bab khusus dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran, atau studi pembahasan tentang hakikat Al-Quran, yaitu bab ilmul munasabat, ilmu tentang keterkaitan antara surat ke surat dan dari ayat ke ayat dan seterusnya, atau kalimat per kalimat dan sebagainya. Makanya kalau kita belajar Al-Quran atau belajar ilmunya, kita tidak mungkin paham satu ayat kalau kita tidak paham sebelumnya. Karena itulah, kalau kita ingin paham satu ayat, lihat dulu berbicara apa sebelumnya, lalu perhatikan juga kalimat per kalimat, masihkah ada kaitan antara kalimat ini dan kalimat ini dan seterusnya, termasuk juga antara surat ke surat. Mari kita perhatikan apa hubungan surat Al-Adiyat dengan surat Az-Zalzalah. Dalam surat Az-Zalzalah, kita masih ingat Allah berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, bahwa nanti di hari kiamat atau menjelang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan isi bumi. Semua kekayaan bumi akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Rasulullah, taqi'ul ardu afladaka bidha, pada waktu itu bumi akan memuntahkan semua isi perutnya. Amsal ustuan minal dhahabi wal fidda, seperti emas, emas juga yang besarnya seperti tiang-tiang. Ustuan itu hanya tiang-tiang masjid yang besar-besar. Kalau bapak pergi ke Istiqlal, itu ada tiang masjid besar. Itu seperti itu nanti emas, gelontongan emas itu Allah keluarkan dari perut bumi. Nah, itu menjelang hari kiamat. Nah, dalam surat Al-Adiyat, Allah mempertegas kembali, bukan hanya kekayaan bumi yang Allah keluarkan, termasuk penghuni alam kubur. Dalam surat Al-Adiyat Allah firman, idza bu'thira ma fil kubur. Jadi nanti Allah akan mengeluarkan isi kuburan. Jadi manusia yang ada dalam kubur akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia keterkaitan antara surat Al-Adiyat dengan surat Az-Zalzalah. Allah subhanahu wa ta'ala membuka surat Al-Adiyat dengan berfirman, wal-adiyati dhabha. Di sini sumpah Allah, wal-adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang. Tadi saya artikan bahwa ada ya'du, berlari kencang secepat-cepatnya. Dobha diartikan oleh para ulama dalam tafsir, yaitu nafas yang keluar begitu cepat karena kecapean. Kalau bahasa Indonesia diartikan dengan terengah-engah. Jadi di sini Allah bersumpah dengan seekor kuda yang begitu kencangnya dia lari, sekalipun dia capek dia tetap lari. Apa maksudnya? Kata Allah, kamu tahu ini pemandangan yang agung. Kuda saja tunduk kepadaku, disuruh maju ke medan tempur, dia langsung berlari kencang. Sampai pun dia kecapean, sampai terengah-engah, tetap maju. Ini kuda, tidak punya akal. Lalu Allah bertanya, apalagi kamu yang punya akal? Kuda saja kamu saksikan tunduk kepada aku. Alasan apa kamu untuk tidak mau bersungguh-sungguh ikut perintah-perintahku, berlambat-lambat? Kalau aku perintahkan berlambat-lambat. Aku manggil berlambat-lambat. Ini kuda saja menuju medan tempur. Dia cepat larinya. Capek bagaimanapun, dia menuju ke tempat tujuan. Jadi, di sini tergambar bahwa Allah sangat bangga kepada seekor kuda pun kalau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kepada manusia. Lebih bangga lagi Allah. Karena manusia memang makhluk yang oleh Allah sangat dimuliakan. Sangat diberi kemampuan-kemampuan yang luar biasa oleh Allah. Diberi akal dan sebagainya. Kalau kepada kuda saja Allah bangga, apalagi kepada manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falmuriyati qadha. Al-muriyat diambil dari kata aro yuri, artinya menampakkan, mengeluarkan. Akhroja yukhriju, aro yuri. Kalau ro'a melihat, aro menampakkan. Al-muriyat artinya demi kuda-kuda itu yang karena saking kencangnya keluar dari kakinya itu sebuah percikan yang nampak. Qadha, apa itu? Api. Jadi di sini kakinya itu yang mencengkram padang sahara, berbenturan dengan batu-batu yang tandus, maka dia dengan menerjang keluarlah percikan api. Saking gigihnya, saking sungguh-sungguhnya kuda itu berlari kencang. Begitu luar biasa Allah menggambarkan, dan begitu dahsyatnya kuda itu tunduk kepada Allah, dan begitu cepatnya kuda itu bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu, di hari kiamat nanti kita semua pasti akan melewati sebuah sirat. Disebut oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, yaitu jisrun mamdudun ala dhahri jahannam. Sirat adalah satu jalan kecil yang kalau kita baca sifat-sifatnya, ya seperti rambut dibelah tujuh dan sebagainya, saking kecilnya sirat itu, artinya secara akal tidak mungkin kita bisa melewati itu karena terlalu kecil. Tapi ada yang bisa selamat. Kenapa? Karena amalnya. Di sini sirat ini memanjang ala zuhri jahannam, di atas api neraka. Wa in minkum illa waridha, kata Allah. Kamu semua pasti akan melewati sirat itu. Pasti. Termasuk Rasulullah SAW akan melewati itu. Hanya karena Rasulullah SAW mentaati Allah begitu cepat, begitu gigit, sungguh-sungguh, maka kata Rasulullah SAW, perjalananku dari ujung sirat ke ujung yang lain, kahot fatil angin, seperti kedipan mata. Langsung nyampe. Baru kemudian para nabi. Baru kemudian kata Rasulullah, di antara umatku yang pertama kali melewati sirat dan langsung masuk surga mendahului semua manusia setelah para nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq langsung dapat urutan melewati sirat itu dan masuk surga setelah para nabi. Sampai-sampai Rasul bersabda, "Lau anna Nabiyan ba'di, seandainya ada seorang nabi setelah aku, lakana Abu Bakr nabiyan." Nisa Abu Bakar akan dipilih sebagai seorang nabi. Kenapa? Sebab Abu Bakar ini terkenal dengan kecepatannya dalam mentaati Allah. Di saat orang-orang kafir menolak berita Rasulullah tentang Isra Mi'raj di kota Mekah, Abu Bakar As-Siddiq langsung, "Sodakta, kamu benar Muhammad." Syukurlah dia membenarkannya sampai diberi gelar As-Siddiq. "Wa anta ya Abu Bakar As-Siddiq, kamu adalah orang yang bersegera membenarkan sesuatu. Jadi perhatikan, segera ini merupakan sifat yang paling pokok dalam kita mentaati Allah SWT. Artinya apa? Jangan coba-coba Allah diabaikan. Jangan coba-coba Allah dinomorduakan. Kita diciptakan itu tidak ada lain untuk menyibukkan diri dengan Allah. Itu tujuan pokoknya. Bahwa kita hendaklah bersegera memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan pokok. Kenapa dikatakan tujuan pokok? Sebab apapun kesibukan kita yang berupa dunia itu pasti ditinggalkan dan pasti akan berakhir. Dan pasti ada masanya. Ketika kita sudah tua ada masa pensiun, kemudian tidak bisa sibuk lagi. Ketika sudah tenaga sudah loyor dan kita tidak mampu lagi, kita sudah tidak mampu lagi mengerjakan itu. Tapi kepada Allah tidak. Terus menerus, capek bagaimanapun, tua bagaimanapun, kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan pokok. Makanya bersegera mentaati Allah itu ciri utama nanti akan mendapatkan kesegeraan pula ketika dia melewati sirat. Semakin lambat beramal, semakin lambat menjauhi dosa-dosa, semakin lambat melaksanakan perintah Allah, maka semakin lambat pula melewati sirat. Makanya kata Rasulullah, minhum man yamshi ala batni. Ada orang yang berjalan pakai perutnya. Wa minhum man yamshi ala dhahri. Ada yang berjalan pakai punggungnya. Wa minhum man yushabu sahba. Ada yang diseret. Diseret. Itu pun tidak jalan-jalan. Diseret. Wa minhum man yamshi ala ra'si. Ada yang berjalan pakai kepalanya. Kebalik-kebalik. Wa minhum man yasqut. Ada yang jatuh langsung ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan. Jadi ini semua adalah buah amal yang dilakukan manusia selama dunia. Maka semakin cepat kita bersungguh-sungguh mentaati Allah, maka semakin cepat pula proses kita menuju surga. Semakin lambat di dunia kita mentaati Allah, maka juga semakin lambat pula kita menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Inilah, perhatikan betapa luar biasa Allah bangga dengan kuda-kuda yang begitu cepat larinya. Fal mughirat subha. Aghara artinya menyerang. Al-ghira artinya cemburu. Makanya seorang wanita yang cemburu, dia seringkali menyerang. Al-mughirat artinya kuda ini dengan cemburunya terhadap orang-orang kafir, kenapa dia kok tidak mau ikut Allah? Maka muncul dirinya suatu kesungguhan untuk menyerang mereka. Disebut al-ghara. Maka di sini serangan. Al-ghara juga diartikan konspirasi dan sebagainya, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Maka fal-mughirat, yang kuda-kuda itu menyerang subha di waktu pagi. Subha, subuh. Dari sini kita paham bahwa hampir keberkahan waktu itu dimulai dari waktu pagi. Dan selalu seperti itu. Maka orang yang bangun di waktu pagi, maka dia akan banyak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan. Termasuk kalau kita teliti peperangan-peperangan dalam Islam, hampir rata-rata permulaannya itu di waktu pagi. Makanya bagi seorang yang beriman, bangun di waktu pagi adalah wajib. Bangun di waktu subuh itu wajib. Waktu fajar itu permulaan hari. Jadi satu hari bagi orang beriman, waktu fajar. Makanya kita berpuasa bukan dari terbit matahari. Berpuasa sehari kita dari terbit fajar. Sebab mengapa? Sebab bagi orang beriman wajib bangun fajar. Sebab dia wajib salat subuh. Saya menyaksikan di Amerika, orang-orang banyak bangun sebelum subuh. Begitu saya pandang-pandang, ternyata mereka hanya untuk menemani anjing-anjing mereka. Jadi mereka itu sebelum subuh sudah ramai untuk menemani anjing. Sebab musim dingin, itu banyak sekali dari mereka bangun subuh. Ternyata saya tanya, itu mereka tidak punya waktu lagi untuk bersama anjingnya kecuali sebelum subuh. Karena setelah itu mereka sibuk di kantor bekerja dan sebagainya. Jadi mereka menyempatkan untuk bersama anjingnya sebelum subuh. Ini untuk Allah. Banyak sekali orang-orang yang beriman kepada Allah tidak bersungguh-sungguh bangun pada waktu itu. Nah, di sini oleh Allah SWT digambarkan betapa kuda ini bangun berangkat di waktu pagi. Maka di sini makna iman, bahwa iman itu menggerakkan jiwanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa kepada umatnya yang bangun di waktu pagi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Maka orang yang tidak bangun tidak kebahagiaan. Orang yang tidak bangun subuh tidak kebahagiaan doa ini. Rasulullah sudah mendoakan seperti itu. Maka orang yang bangun di waktu pagi itu sumber keberkahan. Karena itu kita banyak menyaksikan berapa banyak dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah menyia-nyiakan waktunya dalam sehari. Kenapa? Karena di permulaan hari tidak mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW. Di sini makna bahwa waktu pagi merupakan waktu yang paling tepat untuk kita bersungguh-sungguh memulai hidup kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya ada doa waktu pagi, doa waktu sore. Itu doa-doa Rasulullah sebetulnya yang dikumpulkan oleh para ulama supaya kita terbiasa membaca doa-doa itu. Dan begitu luar biasa doa Rasulullah di waktu pagi. Dan saya cek hadisnya, itu bagus-bagus semuanya doa itu. Dan kalau kita baca, kita akan mendapatkan keberkahan. Sampai kata Rasulullah, orang yang membaca doa ini waktu pagi, Allah akan melindungi dari segala macam malapetaka, bahaya, dan segala macam musibah sampai sore hari. Dan orang yang baca doa tersebut di waktu sore, kata Rasulullah, Allah akan melindungi sampai pagi dari segala macam kejahatan seperti ini. Makanya Bapak Ibu yang belum mengamalkan, cari, tanya ya, mungkin tanya kepada SKI, beliau saya yakin sudah tahu, sudah tersedia mungkin. Minta, ada buku kecil doa waktu pagi, doa waktu sore. Itu doa. Dan kita tidak mungkin menghindar dari Allah. Dan hidup Rasulullah doa. Rasulullah doa hidupnya. Mau masuk kamar mandi doa, kalau mandi doa, mau sujud, mau berpakaian doa, mau naik mobil doa, naik kendaraan doa, semuanya doa. Semuanya hidup kita doa. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan. Dan inti sholat itu doa. Termasuk makna sholat. As-sholatu luwatan ad-du'a'u. Begitu artinya dalam segi bahasa. Sholat itu arti bahasanya doa. Makanya kita dalam sholat semuanya isinya doa. Maka orang yang beriman adalah orang yang berdoa setiap saat. Maka mulailah waktu pagi sebagai prinsip hidup untuk kita bersungguh-sungguh bangun dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menyinggung kita dengan menyebutkan ini kuda saja bangun di waktu pagi dan bergerak dengan cepat. Allah berfirman, fa'asaruna bihi naqa'a. Fa'asaruna artinya menerbangkan. Naqa'a debu. Jadi begitu cepatnya kuda itu berlari sampai berterbangan debu dari kakinya, sampai menyimpulkan hamburan debu di padang Sahara. Ketika kuda lari, maka timbullah hamburan debu yang sangat kuat. Itu menunjukkan bahwa kuda itu benar-benar menempuh jarak yang sangat jauh dan diikuti dengan debu. Lalu Allah menyebutkan bahwa kuda ini bukan hanya lari, tapi fawasatna bihi. Fawasatna artinya wasat. Lari ke tengah. Al-wasat artinya tengah. Ummatan wasato. Kita ini termasuk umat yang tengah. Itu umat yang tidak ekstrim. Umat yang menjaga keseimbangan. Al-wasat. Nah, fawasat nabihi jam'a. Jam'a artinya kumpulan. Maka kuda-kuda itu langsung melompat, menerjang, dan masuk ke tengah pasukan musuh dengan tanpa gentar. Di sini Allah bangga dengan kuda ini, bahwa sampai pun di tempat yang membahayakan, tapi karena dengan ketaatan kepada Allah, kuda ini pun juga maju. Apalagi Bapak Ibu, tempat tidak membahayakan, hanya menuju masjid berlambat-lambat, hanya sholat berjamaah di masjid berlambat-lambat dan sebagainya. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kita tinggal kita, jangan tinggalkan kita berlambat-lambat ke masjid. Saya seringkali mendengar ceramah-ceramah dari para imam dari Masjidil Aqsa. Mereka mengatakan bahwa pernah berkunjung ke Jakarta dan pernah melihat masjid-masjid di Jakarta. Lalu dia menceritakan kesedihannya. Lalu dia mengatakan bahwa, saya heran, kenapa kok masjid-masjid kalian kok kosong? Apakah kalian ada yang mengancam seperti kami diancam? Apakah kalian ada yang mau menimbak mati ketika ke masjid seperti kami diancam dengan tembakan mati? Kenapa? Kami saja, kata dia, kami saja belum pernah masjid kami kosong. Setiap malam, sholat tahajud penuh, sholat subuh penuh, seperti sholat Jumatnya, kata mereka. Padahal mereka diancam. Diancam dengan bom, diancam dengan ini. Kamu itu, apa alasanmu di depan Allah nanti di hari kiamat untuk tidak meramaikan masjid? Kenapa? Ancaman apa yang buat kamu tidak bangun? Begitu mereka menyinggung kepada kita. Bapak Ibu, perhatikan di sini bahwa sekali lagi, kebanggaan Allah terhadap seekor kuda ini sangat luar biasa, sampai direkam, diabadikan, dan diberi nama surat khusus Al-Adiyat. Apalagi kepada manusia yang bersungguh-sungguh berdakwah. Hanya satu kata Allah. Aku bangga dengan apa? Hanya satu. Bersungguh-sungguh mengikuti perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang tunduk kepadanya. Tapi apa kata Allah? Setelah Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini, ternyata Allah untuk menegaskan satu hakikat yang dialami oleh banyak manusia. Apa itu? Innal insan, sesungguhnya manusia, lirabbihi lakanut. Ternyata masih banyak yang mengingkari dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Diberi nikmat yang begitu banyak, ternyata tidak digunakan, tidak disyukuri nikmat itu. Nikmat itu ternyata diabaikan oleh manusia. Bapak Ibu, nikmat Allah begitu luar biasa. Satu mata saja ini, Pak, tidak bisa dibayar dengan gaji kita seumur hidup kita. Satu mata saja. Berapa coba? Katakanlah gaji kita per bulan 100 juta. Kumpulkan seumur hidup total. Bisa enggak itu membayar satu nikmat mata? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Masa hanya demi gaji lalu kemudian mengabaikan semua nikmat ini? Apalagi dua mata, apalagi otak berapa? Yang kita temukan dalam penemuan ilmiah bahwa satu otak itu terdiri dari 300 miliar sel. Satu otak. Masih kurang apa Allah menciptakan kita? Jadi kata Allah, tapi apa manusia yang diperbuat? Innal insan, ternyata masih begitu banyak manusia, lirabbihi lakanut, yang tidak berterima kasih kepada Tuhannya, ingkar kepada Tuhannya. Kata kanut itu artinya juhud, juhud kufur, jadi ingkar. Dalam surat Al-A'la Allah firman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wahai manusia, kenapa kamu itu kok masih mengutamakan dunia sampai kamu lupa kepada akhiratmu? Bahkan sampai-sampai ada satu surat khusus Allah menyebutkan di dalamnya 31 kali tentang nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ana rabbikuma tukadziban. Itu artinya apa, Pak? Artinya adalah bahwa wahai manusia, nikmat yang mana yang anggap kamu tidak penting? Coba kamu teliti, ada enggak dari pemberianku itu dalam hidupmu tidak penting? Ada enggak dari pemberianku kepadamu itu sia-sia? Habi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masih kurang apa aku kepadamu? Kok kamu itu hanya untuk tunduk kepadaku, kok tak benar? Ikut aku tak benar. Aku haramkan masih dilanggar. Aku perintahkan kau melambat-lambat. Itu alasan apa kamu? Masih kurang apa aku kepadamu? Habi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Begitu Allah menyebutkan, innal insan lirabbihi lakanud, kata Allah. Sungguh manusia kepada Tuhannya masih saja tidak mau bersungguh-sungguh mengagungkannya, mengabaikannya. Di sini, Bapak Ibu, sampai-sampai Allah bersumpah dan kuda hanya untuk menegaskan ini. Kuda saja tunduk kepadaku, apalagi kamu yang punya akal. Kemana itu akal? Aku berikan kepadamu, untuk apa itu akal aku berikan? Untuk main-main? Sampai-sampai Bapak Ibu, saya terus terang, kemarin diundang untuk mengisi pengajian di Hotel Sultan, Hotel Elton. Itu saya kaget, ada seorang bos, itu dia membawa tas besar di keto. Ke mobilnya, berat sekali. Ternyata apa? Hanya untuk pukulan golf. Itu saking beratnya, itu digotong, capek-capek dia mengangkat. Ya Allah, saya bilang, untuk main-main, capek-capek. Tapi kalau untuk Allah gak mau capek, silakan main-main, tapi jangan sampai itu semua menelaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna bahwa kalau diukur-ukur terlalu banyak main-mainnya daripada untuk Allahnya. Padahal Allah tidak pernah menghentikan nikmat-nikmatnya. Benar Allah mengatakan, innal insan lirabbihi lakanud. Lalu Allah berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, sesungguhnya manusia, ala dzalika, atas perbuatannya itu, bahwa itu dosa, bahwa itu melanggar, lasyahid, dia tahu. Dia sadar. Dia tahu bahwa itu perbuatan sia-sia. Dia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Dia tahu bahwa itu haram. Dia tahu bahwa itu melanggar. Dia tahu bahwa itu buruk. Tahu. Tapi dikerjakan. Di sini Allah menunjukkan bahwa dalam diri manusia Allah bekali fitrah, yang dengan fitrah itu manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika manusia berbuat buruk, dia sebenarnya tahu dalam dirinya itu buruk. Coba kita tanya, siapa yang setuju dalam diri kita uang kita dicuri? Gak ada yang mau. Itu fitrah. Makanya kalau kita setuju bahwa kita tidak mau dicuri uang kita, jangan mencuri. Tapi ternyata masih banyak yang mencuri. Siapa yang setuju anak putrinya dizinai, diperkosa? Siapa yang setuju ibunya dizinai? Siapa yang setuju bibinya diperkosa, dizinai? Siapa yang setuju saudari kandungnya dizinai? Siapa yang setuju? Kalau tidak setuju, jangan coba-coba menzinai orang lain. Ini fitrah manusia. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, adkhul Islam. Mana masuk Islam? Walakinni ismali an azni. Izinkan aku berzina. Lalu kemudian kata Umar, ya Rasulullah, hadar rajul yazni. Orang ini minta izin zina. Da'ni ya Rasulullah, la aqta'anna nuqahu, saya potong lehernya. Ini bahaya, ini masa izin minta izin zina? Kan sudah jelas haram itu. Lalu kemudian kata Rasulullah, da'hu ya Umar. Umar, kamu diam dulu, jangan keburu marah. Lalu Rasulullah SAW memanggil kepada orang ini. Dia bertanya, ya rajul, wahai laki-laki, madza taf'al, apa yang kau ingin, yang kau kerjakan? Idza arada ahadu, kalau ada seseorang yuridu ayyazni bi ummik, dia ingin berzina dengan ibu kamu. langsung orang ini murah, mirah mukanya. Ya Rasulullah, la aqtu'anna urqahu, saya potong lehernya orang ini. Oh. Kalau dia ingin berzina dengan saudari kamu, saya potong lehernya. Ingin berzina dengan bibi kamu, saya potong lehernya. Loh, kamu itu berzina dengan siapa? Berzina dengan siapa kamu itu? Memang orang-orang setuju. Langsung orang ini berdiam. Ya Allah. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, Rasulullah. Adkhulul Islam bila syurut. Aku masuk Islam tanpa syarat. Masuk Islam tanpa syarat. Perhatikan. Jadi di sini kata Allah, in wa innahu ala dzalika lasyahid. Semua orang itu sudah Allah kasih bekal, radar istilahnya, atau fitrah. Yang dengan fitrah itu dia tahu bahwa itu perbuatan dosa, tapi masih dikerjakan. Semua dosa itu dia tahu itu dosa, tapi masih dikerjakan. Yang korupsi, yang suap, sama. Makanya sembunyi-sembunyi. Yang zina, yang ini, semuanya itu dosa. Makanya, Bapak Ibu, jangan sampai ini diabaikan. Lalu kemudian Allah mengingatkan bahwa nanti di hari kiamat ada pertanggungjawaban. Bahwa semua perbuatan manusia ada risikonya. Apa kata Allah? Afala ya'lam. Apakah mereka tidak tahu? Afala ya'lam. Apakah mereka tidak tahu? Idza bu'thira, ketika dibongkar atau ketika dikeluarkan, ma fil kubur, apa yang terdapat dalam kuburan. Artinya apa? Apakah mereka tidak tahu bahwa nanti akan dibangkitkan lagi, lalu mereka akan dimintai pertanggungjawaban, lalu mereka itu akan mengatakan apa dengan perbuatannya itu? Apakah mereka tidak tahu bahwa setiap dosa-dosa itu harus berhadapan dengan azab Allah yang sangat pedih di alam neraka? Lalu apakah dia tahu? Apakah dia siap untuk itu dibakar dan seterusnya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Di sini Bapak Ibu, bahwa dasar utama adalah ilmu untuk kita selamat dari azab. Bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang bodoh dalam masalah keimanan. Kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk selamat dari azab. Banyak sebetulnya yang oleh orang-orang beriman harus dipelajari, tapi ternyata tidak mau dipelajari. Bahkan saya masih teringat ada salah seorang mengatakan, Pak Ustadz, saya bukan apa-apa Pak Ustadz kalau saya nggak datang pengajian. Kenapa? Saya takut banyak tahu. Nanti kalau banyak tahu, saya gak bisa mengerjakan. Lalu kemudian saya banyak dosa. Ini berbahaya ini, kata-kata begini. Kita wajib belajar itu. Alasan itu salah. Seandainya, saya bilang, seandainya Bapak hidup di sebuah pedalaman seperti orang Dayak, yang memang tidak paham bahasa manusia, lalu kemudian mereka memang tidak punya alat komunikasi, enggak pernah ada televisi masuk, bahasa pun enggak paham apapun, dan tidak pernah mendengar tentang Islam, mereka memang benar-benar enggak tahu sama sekali. Seperti dulu di zaman Rasulullah SAW, itu banyak masyarakat-masyarakat yang di pedalaman, orang-orang kampung yang memang jauh alat komunikasi sama sekali. Nah, itu termasuk dalam konteks kata Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai dia mendapatkan risalah Rasul. Itu dulu. Sekarang sudah alat komunikasi sudah canggih. Menghindar tidak bisa. Kita harus belajar. Jangan mengatakan aku takut tahu, tidak bisa. Itu sudah kita harus belajar. Risiko kita hidup di alam yang memang kita sudah maju sekarang. Maka televisi sudah ada, kita sudah pernah mendengar Islam. Maka kalau kita belajar, kita pasti diadab oleh Allah. Kenapa? Salahnya sendiri tidak belajar. Di sini bahwa kita tidak ada pilihan. Kita harus belajar, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Di sini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bukan hanya kuburan yang dibongkar oleh Allah, tapi juga isi hati manusia. Penyakit-penyakit sombong, penyakit dengki, hasud, riya, yang selamanya disembunyikan. benci kepada kawan yang selama ini disembunyikan. Mungkin kalau ketemu senyum, tapi di hatinya ada benci, sehingga dia menjelek-jelekannya, itu oleh Allah nanti akan dibongkar di hari kiamat. Wa husila. Husila artinya mengeluarkan isi dari kulitnya. Jadi seperti buah-buahan dibelah dua, dikeluarkan isinya, itu husila. Nah, wa husila ma fi sudur. Ma artinya apa? Yang terdapat dalam dada. As-sudur artinya dada. Sodrun, sodroni sudur. Sudur adalah jamak daripada sodrun, artinya dada. Maksudnya hati. Di sini tempat segala-galanya. Tempat niat baik, tempat keikhlasan, tempat niat buruk, tempat kebencian, kesombongan, semua dalam dada. Makanya kata Rasulullah, termasuk takwa. At-taqwa hahuna. Kalau kita ingin bertakwa, di sini, di dada. Karena itu Pak, Bu, kalau masih di sini, belum. Kalau sudah masuk ke sini, baru akan jadi aman. Banyak orang tahu, dari segi pengetahuan, tentang alam akhirat. Tapi karena belum masuk ke hati, ke dada, maka mereka tidak bersiap-siap untuk alam akhirat. Tahu, yakin, dia nanti manusia akan mati dan akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Tapi karena belum masuk ke dada, belum menjadi iman yang kokoh, maka akhirnya apa? Dia mengabaikannya. Dia buang-buang waktu, dia tidak siap-siap untuk alam akhirat. Maka ketika sudah menjadi iman yang kokoh, menjadi takwa, baru ini akan menjadi bergerak. Kata Rasulullah, at-taqwa haguna. Nah, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur. Karena itu, para penghuni neraka nanti, begitu mereka mau masuk ke neraka, pertama kali disambut oleh api neraka apa? Dadanya. Kata Allah, allati tatlu'u 'alal afidah. Jadi begitu melihat api neraka, melihat pasukan-pasukan atau penghuni neraka sudah mulai berbondong-bondong masuk, langsung ucapan salam pertama, keluarlah leher. Kata Rasulullah, takhruju unuq. Keluar leher dari api neraka. Laha ainan tubsiran, mempunyai dua mata melihat. Walaha udhunan tasma'an, mempunyai dua telinga mendengar. Lalu kemudian dia keluar dan menyambar ke dada. Langsung menyerang masuk ke jantung. Allati tattali'u 'alal afidah. Disambar itu jantung. Karena apa? Di situ tempat segala-galanya. Makanya niat ini menentukan. Ada seseorang dari segi zahir amalnya amal akhirat, tapi niatnya amal dunia, maka amal itu ditolak oleh Allah. Contoh, dia berinfak zahirnya, tapi niatnya ingin dipuji orang, ingin dibilang seorang dermawan dan sebagainya, maka itu menjadi amal dunia sia-sia. Ada seseorang amal dunia tapi niatnya akhirat, maka dia mendapatkan pahala. Contohnya, katakanlah bapak ibu berangkat dari rumah dengan niat ingin mencari nafkah yang halal, menjaga diri dari dosa-dosa, maka berangkat ke kantor dengan niat beribadah kepada Allah, cari yang halal, datang pada waktunya, bersungguh-sungguh dengan tugas untuk supaya dapat yang halal. Nah, maka detik per detik dapat pahala dari Allah SWT. Dunia, amalnya dunia, tapi karena niatnya ikhlas karena Allah untuk beribadah kepada Allah, maka dapat pahala. Di sini bahwa as-sudur, dada ini penting, hati itu penting untuk kita jaga. Dan ini yang tahu hanya Allah. Malaikat pun tidak tahu. Makanya Allah yang akan membongkar itu. Inilah rahasia Allah. Termasuk dokter tidak akan tahu. Makanya belum pernah ada dokter yang punya alat cek. Oh, bapak punya penyakit sombong. Oh, enggak bisa. Oh, bapak tadi tidak ikhlas sholatnya. Enggak bisa. Enggak mungkin tahu teknologi. Itu hanya Allah yang tahu. Makanya, pembongkarannya di hari kiamat nanti. Bukan di dunia. Bongkarnya itu di akhirat. Wa husilama fisudur. Lalu kemudian Allah menutup surat ini dengan berfirman, inna rabbahum bihim yauma idzil la khaufiyah. Sesungguhnya Tuhan mereka bihi kepada mereka yauma idzin, nanti pada hari kiamat, la khabir, akan memberitahukan semua apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui, tidak mungkin ada yang tersembunyi, tidak mungkin. Sekecil apapun yang kita kerjakan di hari kiamat, ada pertanggungjawabannya. Semua ada pertanggungjawabannya, dan Allah akan memberitahukan, membeberkan. Bapak Ibu, terakhir saya ingin mengingatkan bahwa kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat itu ada seseorang saking banyak dosa, dia itu sampai dikatakan buku catatan dosanya itu alamat din basma, sejauh mata memandang. Dosa semua, dua kata dosa, yang maksiat, pindah ke maksiat, semua dosa ada dalam buku itu. Sampai dikatakan oleh Rasulullah alamat din basor, sejauh mata memandang. Wah, orang ini sudah putus asa. Aduh, sudah masuk neraka saya, terlalu banyak dosa saya. Tiba-tiba malaikat yang membawa amal baiknya, dia bawa data. Sebentar, ini dia masih punya amal baik. Apa itu? Ini satu kartu kecil, disebut oleh Rasulullah bitoko. Betul betul kartu. Lalu kemudian dibawa, kata orang ini mahal jadi bitoko, ada hal yang sejumlah. Apa artinya kartu ini dibanding dengan buku besar ini? Waduh, nggak mungkin aku bisa selamat, kata orang ini. Kata malaikat, tunggu sebentar, ini kartu kecil tapi bermakna. Nah, timbang, ditimbang, ketika ditimbang ternyata apa pak bu? Fatoshatil bitoko, kata Rasulullah, maka lebih berat kartu. Wah, kaget. Apa itu butoko itu? Apa itu kartu itu? Isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di hatinya ternyata orang ini, sekalipun dia jahat, ada iman yang suci, yang jujur kepada Allah. Imannya dia masih ada, ternyata bisa menyelamatkan. Dan dia selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bertasbih kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, jangan sampai mengabaikan tasbih di atas motor, di atas mobil, dimanapun kita berada. Benar, kita semua ini tidak bisa menghindar dosa. Begitu banyak nikmat Allah, begitu besar dosa kita. Ayo, jangan putus asa, kata Allah. Jangan putus asa, masih ada waktu kamu bertobat, kata Allah. Masih ada waktu kamu memperbaiki, perbaiki waktu-waktu kosong, banyak baca tasbih, jangan banyak buang-buang waktu, banyak berzikir, banyak baca istighfar, dan seterusnya. Rasulullah SAW selalu baca tasbih setiap hari 100 kali, baca istighfar 100 kali, baca yang lain-lain. Kata Rasulullah, kalau kamu baca tasbih 100 kali, Allah akan memberi apa yang kau inginkan sebelum kau minta, di dunia maupun di akhirat. Makanya Bapak Ibu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar atom pun jangan kau abaikan. Amal baik tetap baik, kata Allah, tetap Allah tidak akan menzalimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.